Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Kita telah selesai pembahasan bab maja'a fil kuhan wa nahwihim dalil-dalil keterangan-keterangan hujjah yang datang tentang permasalahan kuhan. Bab yang luar biasa besar faedahnya, dari bab yang dibuat oleh muallif rahimahullahu taala, kita bisa mengetahui di sana tentang hakikat kahin. Hakikat dukun, dan apa hukumnya, dan bagaimana hukum perdukunan, dan juga bagaimana hukum mendatangi mereka. Ringkasan dan kesimpulan dari apa yang dibabarkan oleh muallif, dari dalil-dalil yang ada memberikan penjelasan keterangan kepada kita semua bahwasanya kahin itu kafir. Dukun itu adalah kafir. Yakni mereka yang manida'a al-umur al-mughayyabat, yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Bagaimana syaitan menyeret mereka kepada kekufuran dan juga kesyirikan. Dari praktek perdukunan yang dilakukan oleh seseorang. Bukan hanya saja bahaya bagi dirinya, bahkan juga membahayakan yang lainnya. Sehingga datang syari' memberikan larangan untuk mendatangi mereka, para dukun. Apakah mendatanginya tersebut karena hanya sekedar mendatangi, sudah menjatuhkan seseorang kepada kabirah, dosa besar, Apalagi kalau disertai dengan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Lebih tinggi lagi menyeret seseorang, menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Sama saja apakah mendatanginya itu karena ingin bertanya sesuatu tentang masa depan, atau mendatanginya karena bertanya tentang sesuatu, perkara yang atau barang yang hilang, atau mendatanginya karena ingin mempertahankan kedudukan, atau mendatanginya karena dalam rangka pengobatan. Itu semuanya masuk dalam hadis yang dibawakan oleh mu'alif, diharamkan. Sehingga perdukunan itu membahayakan sahibnya, orang yang melakukannya. Dan membahayakan yang lainnya. Syaitan akan menyeretnya kepada kekufuran dan juga kesyirikan. Walaupun awalnya syaitan itu mendatangi dirinya, dengan mengatakan, aku akan membantumu, aku tidak akan mencelakakanmu. Awalnya hanya membantunya dalam perkara-perkara yang mubah. Lama-lama menyeretnya kepada kesyirikan dan juga kekufuran. Pernah kita tahu dan juga berjumpa juga, kenal dengan seseorang dulu sekali, lebih dari 15 tahun yang lalu. Nah, orang tersebut mengatakan bahasanya, ana punya teman dari kalangan jin. Nah, dan memang orangnya tersebut juga sholat 5 waktu, puasa, ibadah-ibadah dia lakukan. Semangat dalam kebaikan. Datang sini ini sama dia, membantu dia dalam perkara-perkara yang mubah. Nah, hal-hal yang mubah. Nah, atau mungkin mubah menurut dia. Nah, sampai dia mengatakan, aku tahu. Pada sewaktu-waktu kamu itu ada di mana dan menghadap kemana. Nah, kok bisa tahu? Ya karena dikasih tahu sama jinnya. Nah, masih dalam keadaan sholat, ketika itu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, tapi sempat kita kasih tahu, tidak diperbolehkan yang seperti itu. Kalau memang jin itu, jin muslim membantumu dalam perkara kebaikan, maka tinggalkan aku. Harusnya kamu menyuruhnya seperti itu. Nah, tapi ternyata tidak. Nah, terus mengikutinya. Nah, sampai akhir yang kita dapatkan dari orang tersebut terakhir. Nah, sudah mulai pergi ke sungai-sungai, cari sungai yang tempat yang mungkin menurut dia itu mengandung apa gitu, bertapa di situ terakhir. Nah, mencari benda-benda yang dia anggap itu adalah mistis, ake ataupun yang jenisnya, keris dan jenisnya. Nah, bagaimana syaitan menyeretnya yang awalnya mungkin hanya datang kepadamu mengatakan, aku akan membantumu. Aku jin muslim, aku akan membantumu dalam usaha yang kamu lakukan atau kamu dalam mengobati, nah, kalau dia mungkin suka ngerukyah, dalam mengobati ngerukyah. Nah, awalnya bantu, tapi lama kelamaan menyeret dirinya ke dalam kesyirikan, kekufuran, sampai akhirnya dia masuk dalam jeratan syaitan, iddi'a bil umuril mughayyabat, mengaku mengetahui perkara yang gaib, lama-lama mulai berbicara. Nah, bagaimana syaitan menyeret dia? Nah, bahayanya di sana praktek-praktek perdukunan, bagaimana syaitan itu menyeretnya ke dalam kekufuran dan juga kesyirikan. Nah, bahaya bagi dirinya dan membahayakan yang lainnya, yang namanya perdukunan ini membahayakan yang lainnya, meruntuhkan akidah, merusak akidah orang-orang yang datang kepadanya. Nah, sehingga syariat ini datang melarang untuk mendatangi mereka, walaupun hanya sekedar mendatangi. Lebih-lebih lagi kalau seandainya bertanya kepada mereka dan membenarkan ucapan-ucapan mereka, lebih-lebih-lebih diharamkan lagi hukumnya sampai terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, sehingga tidak diperbolehkan mendatangi mereka. Nah, atau bertanya kepada mereka dan membenarkan ucapan yang mereka ucapkan dari para dukun, kuhan, wal arraf. Yang wajib, yang seperti ini bagi kita yang mengetahuinya, mengetahui ilmunya, untuk menjauhi mereka dan memperingatkan manusia dari orang-orang yang bentuknya seperti ini, yang mereka membuka praktek perdukunan dan yang sejenisnya, diperingatkan umat darinya. Nah, karena sekarang ini luar biasa penyebarannya, bagaimana mereka menampilkan dan menyebarkan praktek perdukunan yang ada pada mereka. Nah, kaum muslimin dilarang untuk mendatangi mereka. Mereka enggak habis akal. Bagaimana supaya praktek perdukunan yang ada pada mereka itu, walaupun kaum muslimin tidak mendatangi mereka, akan tapi bisa masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Sehingga mereka memanfaatkan segala bentuk wasail, segala bentuk media. Mereka memanfaatkannya, majalah masukkan di situ. Nah, disisipkan praktek-praktek perdukunan. Nah, ramalan-ramalan. Nah, bintang-bintang yang kemarin sudah kita sebutkan. Nah, yang itu termasuk dalam kahanah arafah. Nah, kategori arraf yang tidak diperbolehkan. Nah, kaum muslimin sudah enggak mau mendatangi mereka, tapi bisa masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, majalah masukkan di majalah, koran-koran. Nah, yang enggak punya majalah, yang enggak punya koran pun lewat SMS, tawaran. Mbah fulan. Nah, masuk juga yang seperti itu. Bagaimana upaya mereka menyebarkan dan menyesatkan dan merusak akidah kaum muslimin dengan berbagai macam cara mereka upayakan untuk merusak. Dukun merusak sekali. Nah, bukan merusak akhlak. Nah, tapi merusak akidah, bahkan akhlak pun bisa rusak dengan rusaknya akidah. Nah, akidah kaum muslimin rusak. Datang kepada mereka minta supaya jabatannya, "Mbah, aku mau menjabat, nah, mendaftarkan diri sebagai pejabat ini, pejabat itu." Nah, sisipkan, dirusak akidahnya. Kalau begitu kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, ini nyembelih ini, nyembelih itu, nyembelih ini, nyembelih itu, nanti sini ini. Nah, satu kaum muslimin datang kepadanya, dirusak akidahnya, dirusak tauhidnya. Datang kaum muslimin yang lain, dirusak lagi akidahnya, dirusak lagi tauhidnya. Nah, sehingga para kuhan itu adalah du'at ilan nar, mereka adalah para penyeru kepada neraka. Mereka adalah du'at ilal kufri wa syirk, mereka adalah para penyuruh kepada kekufuran dan kesyirikan. Sehingga kaum muslimin wajib untuk mempelajari tentang permasalahan tauhid. Wajib untuk mempelajari tentang permasalahan yang bisa menghancurkan tauhid. Di antaranya adalah permasalahan yang kita bahas ini, al-kahanah, perdukunan, dan hukum mendatangi mereka. Jangan datangi mereka, wahai kaum muslimin. Kalau seandainya engkau mau berobat, maka tadawu, berobatlah dengan perkara-perkara yang mubah. Nah, kalau seandainya engkau ingin berobat, maka berobatlah yang disyariatkan di dalam dinul Islam. Nah, Nabi kita sudah mengajarkan tentang permasalahan ruqyah. Nah, berobat dengan ruqyah syar'iyah. Jangan mendatangi mereka, para kuhan, para dukun tersebut. Jauhi mereka. Karena mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu, padahal mungkin harapanmu besar terhadap mereka. Ketergantunganmu besar terhadap mereka. Ketika engkau mendatanginya, engkau sangat mengharapkan nanti supaya lancar, sukses, ini itu, macam-macam yang diharapkan dan diinginkannya. Nah, engkau menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan dengan mendatangi mereka. Akan tetapi apa yang mereka berikan kepada kalian? Kesengsaraan yang abadi menjatuhkan kalian kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit pun tidak akan memberikan manfaat kepada kalian mereka para kuhan. Sehingga wajib untuk menjauhi mereka dan wajib untuk memperingatkan manusia dari mereka. Dan wajib bagi yang memiliki kekuasaan, nah, untuk menindak mereka. Nah, sehingga kaum muslimin selamat akidahnya. Nah, selamat tauhidnya. Nah, di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.